Apa hubungan antara anak luar nikah dengan ibunya? Anak luar nikah kena guna dengan mak dia? Jawabnya, mak dia tu jadi maknya lah. Itulah. Anak luar nikah bin mak. Anak mak sungguh. Yang tak ada hubungan dengan bapak zina tu. Orang tanya Nabi, anak luar nikah, anak zina, anak haram ni lagu mana? Dia punya nasab. Nabi kata, al-waladu lil-firas. Anak itu anak bagi mak yang zina. Oleh kerana itu dalam kitab-kitab fiqh dia kata, anak zina dia makan pesaka mak. Mak yang zina tu makan pesaka anak zina. Ini saling mempusakai. Nampak? Dengan ayah zina saja tidak ada apa-apa hubungan. Nampak?